rakyat hati memetik melati yang bersemi di muka rumahku baru mekar semerbak mewangi yang ku nantikan sejak dahulu. Bila ku pandang tersenyum riang secerah alam pagi, kan ku dekati seakan sedih semurung senja mendung. Apakah aku harus menunggu dengan hati yang bimbang selalu? Mungkinkah nanti ia mengerti, kan ku petik di esok hari. Mungkinkah nanti ia mengerti, kan ku petik di esok hari.